merajo ompak dihina senandung zapin kelana cerminan jiwa indangan suma cemperai merasian awan bagaikan bunga rindukan bunga menangguh di air keruh punah nurani binasa badan pasang laut ada penghujung suruh ke rumah diri papantai pun sayangi tak lagi bertahun. Kebelut ada semua.